الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة والأخوات حفظني وحفظكم الله Terakhir yang kita ambil adalah pertama dari pembahasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang beliau kutip pembicaraan Allah Jalla Subhanah terhadap kaum munafikin. Sebelum kita melangsungkan, ada satu catatan penting yang beliau ingatkan sendiri dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, syurut al-intifa'u bil Qur'an. Di antara syarat seseorang untuk bisa mengambil faedah dan manfaat dari Al-Quranul Karim, satu di antaranya yaitu semua khitab, arahan pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran, kita harus mengarahkannya pertama kali pada diri kita sendiri. Walaupun mungkin kita menemukan arahan pembicaraannya kepada kaum munafikin, kepada kufar, maka kita mengarahkan khitab Allah Azza wa Jal, arahan pembicaraan itu kepada diri kita sendiri. Ini termasuk dari perkara yang akan bisa atau membantu untuk kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Seringnya kita, kalau kita mendengar ayat Al-Quranul Karim atau hadith Nabi SAW atau aqwalus salaf, seringkali kita melemparkannya kepada teman, kepada orang lain. Semestinya semuanya itu kita arahkan pada diri kita. Kendati pun berbicara tentang kaum munafikin, tidak menutup diri kita ini akan sejalan dengan kaum munafikin wal-iyadzubillah. Karena tidak ada jaminan dari Allah Jalla wa'ala untuk kita istiqamah sampai bertemu dengannya. Di saat kita melemparkannya kepada orang lain, itu yang dimaksud, bukan saya yang dimaksud, mereka yang dimaksud. Fabarakallah fikum, kita tidak akan banyak mengambil manfaat dari peringatan-peringatan Allah Jalla Subhanah. Walaupun mungkin tidak ada pada diri kita, tapi kita mengarahkan untuk kita memasang kekhawatiran dan rasa takut, menambah amal kita. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kullama zida amaluhu zida khaufuhu wa hadharuh. Orang yang berbarokah dalam hidupnya, orang yang memiliki tanda-tanda kebahagiaan, yaitu orang yang apabila bertambah atau ditambah amalnya, maka bertambah pula rasa takutnya dan rasa mewanti-wanti diri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fikum pada ayat yang kedua. Wa qala ta'ala liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan, apa yang disampaikan oleh syaitan, fitnatan, akan menjadi sebuah ujian dan cobaan bagi orang-orang yang di dalam hati mereka maradun, yaitu barakallahu fikum, berpenyakit. Yang kedua, akan menjadi fitnah apa yang dilemparkan dan dilontarkan oleh syaitan dari dua penyakit yang sudah kita sebutkan di atas. Untuk mengingat kembali, enam tadi subuh hadir enggak? Hadir subuh. Hah. Dua fitnah yang dimaksud, dua ujian yang dimaksud, atau dua penyakit yang dimaksud? Penyakit syahwat dan syubhat akan menjadi fitnah dua hal itu terhadap orang-orang yang memang hati-hati mereka berpenyakit. Yang kedua, orang yang sudah qasiyah, keras. Keras barakallahu fikum hati-hati mereka. Yaitu hati yang la tu'athir fiha zajar. Hati yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi peringatan-peringatan Allah Azza wa Jal. Hati yang tidak mungkin bisa memahami lagi apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat kita mencoba mengkaji kata-kata fitnah di dalam Al-Quranul Karim, kita akan menemukan ada empat makna fitnah di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, al-fitnatu tutlaku wa yuradu bihal azab. Fitnah disebutkan di dalam Al-Quran, terkadang azab yang dimaksud. Seperti firman Allah Azza wa Jal, yaumahum 'alan nar yuftanun. Pada hari, kata Allah Jalla wa Ala, mereka di dalam neraka yuftanun. Difitnah maksudnya diazab oleh Allah Jalla Subhanahu. Wasani yang kedua, al-fitnatu tutlaq. Fitnah itu disebut di dalam Al-Quranul Karim, yang dimaksud adalah az-zayg wad-dalal. Yang dimaksud adalah kesesatan rahimani wa rahimakumullah. Wasalif yang ketiga, kita berlalu nanti menemukan kata-kata fitnah di dalam Al-Quranul Karim, maka yang dimaksud adalah al-ikhtibar wal-imtihan. Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqawlihi Azza wa Jal, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji mereka atau kalian dengan kebaikan dan kejelekan, benar-benar sebagai ujian. Warabi yang keempat, disebut kata-kata fitnah di dalam Al-Quranul Karim, yang dimaksud adalah Al-Kufur. Mungkin ikhwanuna akan berlalu dengan firman Allah Jalla wa'ala, wal fitnatu ashaddu minal qatli. Al fitnatu ashaddu minal qatli. Maka fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-kufru. Al-kufru ashaddu minal qatli. Fitnah itu atau kekufuran itu lebih keras daripada barakallahu fikum pembunuhan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari sesuatu yang akan menjadi fitnah di dalam hidup, apa yang dilontarkan oleh syaitan. Walaupun sang syaitan itu kalau ingin menebarkan fitnahnya, terkadang berkamuflase, tampil menjadi orang yang nasihun amin, seorang penasihat yang terpercaya. Tapi kapan akan kita bertemu dan berjumpa dengan lawan dan musuh kita di dalam hidup, lalu akan tampil menjadi nasih penasihat? Tidak mungkin. Dialah yang berkata di hadapan Nabi Adam dan istrinya, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku di hadapan kalian berdua ini adalah penasihat. Subhanallah, barakallahu fikum. Disinilah seringnya kita tertipu. Sehingga Imam Ibnul Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Ibnul Jauziyah, menulis Talbisu Iblis. Kitab Talbisu Iblis. Dia akan menggunakan berbagai cara. Ada yang dengan cara terang-terangan di hadapan orang bodoh. Di hadapan orang pintar, ia akan menyelinap. Bagaimana caranya si pintar ini bisa tergait dan terkena barakallahu fikum jebakannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum, walamma alima aduwullah iblis anna al-madara 'ala al-qalbi wal-i'timad 'alayhi ajlaba 'alayhi bil-wasawis wa aqbala biwujuhi shahawati ilayhi wa zayyana lahu min al-ahwali wal-a'mal ma yasudduhu bihi 'an at-tariq. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di saat iblis musuhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa al-madar, poros edar, tatkala iblis mengetahui sebagai musuh Allah, dia mengetahui, iblis sebagai musuh Allah Azza wa Jalla, bahwa semua itu beredar pada hati. Dan semua bersandarkan pada hati. maka dia berusaha untuk melaksanakan berbagai macam wasawis, bisikan-bisikan, lalu kemudian menanamkan dan membawa berbagai macam bentuk asyahawat ilaih. Coba bayangkan barakallahu fikum. Lalu kemudian iblis tidak hanya itu saja. Dia akan menghiasi banyak kondisi, amalan-amalan yang semuanya itu akan bisa menghalangi dia dari at-tariq, jalan Allahu Jalla Subhanahu. Tidak akan berhenti. Berarti setiap yang namanya orang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala, setiap saat, setiap waktu, mau tidur bertarung, bangun dari tidur bertarung, bahkan di dalam tidurnya datang syaitan, bertarung pula barakallahu fikum dengan berbagai macam ya bisikan, cara dan usaha untuk bisa menghalangi dari jalan Allahu Jalla wa'ala. Wa kam, betapa banyak orang-orang yang dicelakakan oleh iblis la'natullah alaih melalui mimpi. Itu hasil tidur loh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Digantungkan semuanya dengan hasil mimpi. Mimpi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada dan benar ada dari kaum muslimin yang berpondasikan agamanya juga dengan muka syafat wal manamat. Hasil muka syafah, yaitu hasil semedi, membukakan tabir antara dirinya dengan Allah, dan juga hasil dari mimpi-mimpi, dijadikan sebagai hujjah rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk dari usaha untuk memperdayakan barakallahu fikum kaum muslimin dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada orang nabrak kucing di jalan, muncul wasawisnya, was-was. Dari mana semuanya ini? Mungkin hingga kupu-kupu di rumahnya, muncul was-wasnya. Dengar ini, muncul was-was. Pokoknya barakallahu fikum, itu semuanya dari syayatin rahimani wa rahimakumullah. Berarti tidak ada kondisi kecuali syaitan ada padanya mengolah kondisi bagaimana kita bisa keluar dari jalan Allah Jalla Subhanahu. Amal, usaha yang kita lakukan, bagaimana dia mengondisikannya, menggoda amal ini agar bisa keluar dari jalan Allah Jalla Subhanahu. Orang yang tadinya ikhlas berubah menjadi orang yang riya, wal-iyadzubillah. Yang tadinya barakallahu fikum sudah lulus dari beramal, keluar menjadi orang sum'ah, memperdengarkan amal kebajikannya untuk disanjung. Itu dari mana semuanya? Kalau bukan dari lawan dan musuh kita barakallahu fikum. Berarti kita harus senantiasa berjaga-jaga. Setiap saat kita bertarung barakallahu fikum. Seorang istri bisa ditinggal oleh suaminya untuk mencari nafkah. Dia bertarung dan istrinya juga bertarung. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pada suatu malam keluar, dibuntuti oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam ingin balik, bergegas segera masuk ke dalam selimutnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu ditanya oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, agirti, apa anda cemburu? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Siapa yang tidak cemburu seperti saya ini terhadap engkau? Awa ma'aki syaitanuki. Atau anda ini sedang bersama syaitan anda? Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, awa ma'i syaitanun. Apakah bersama saya ini syaitan? Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, na'am, wa ma'a kulli insanin syaitan. Iya, bersama setiap manusia itu syaitan. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma'aka ya Rasulullah. Bersama engkau juga ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, iya, walakin aslama. Walakin aslama. Bersamaku juga syaitan. Tetapi aslama. Kata-kata aslama ini ada dua riwayat dari aqwal ulama. Yang pertama aslama, ay Allah telah menyelamatkan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dari kejahatan setan itu. Aslama yang kedua, dan ini yang dirojihkan, karena ada riwayat datang lain barakallahu fikum yang menjelaskan, aslama ay sudah masuk ke dalam Islam rahimani wa rahimakumullah. Berarti syaitan selain Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dalam kekufuran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Berarti kita akan bertemu dengan ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia akan berusaha menghiasi kondisi-kondisi sampai keluar kita berfikir. Orang yang butuh ini keluar dari jalur sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Oh umat butuh ini. Kemudian keluar dari jalur. Syaitanlah yang berbuat padanya barak. Jangan taat padanya. Engkau harus mengembalikan geret pikiran ini. Jangan menerawang. Akan ditangkap oleh syaitan. Apalagi menerawangnya itu tidak dekat dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Wa amaddahu min asbabil ghaib. Syaitan terus akan mengulurkan. Memberikan bantuan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudahan untuk dia menuju al-ghaib, kesesatan. Diperlicin jalannya. Coba antum lihat kalau membangun satu ketaatan. Ya Allah, butuh pengorbanan, perjuangan. Tapi kalau menuju yang jelek, licin gak usah. Licin sekali. Licin barakallahu fikum. Di belakang seolah-olah ada yang mendorong. Yang kalau ada kerikil disingkirkan barakallahu fikum. Sudah jalannya mulus ditaburkan dengan mazah. Yaitu dengan oli. Wah, semakin licin. Cepat. Untuk terjerongkok ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Tapi beda. Kalau barakallahu fikum seseorang ingin membangun ketaatan. Wah, taringnya sudah. Wah. Berusaha untuk menggoda, mengganggu. Jangan sampai orang ini membuka pintu ketaatan. Karena dia diusir menjadi orang yang terkutuk dan terlaknat. Karena ketaatan itu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Berusaha untuk membentangkan jalur dan sebab-sebab menuju kesesatan. Yang akan bisa memutuskan dia daru taufik. Asbabit taufik. Yaqta'uhu an asbabit taufik. Yang akan bisa memutuskan dia dari sebab-sebab taufik dari Allah Jalla Subhanahu. wa nasaba lahu minal masayidi wal habail ma in salima minal wuqu'i fiha lam yaslam min ahyah sulalahu biha ta'wiq. Allahu akbar. Dia memancangkan segala macam bentuk jebakan-jebakannya. Tali barakallahu fikum untuk membelenggu. Jika lau dia selamat tidak terjatuh padanya. Lam yaslam. Maka dia tidak selamat dari sesuatu yang akan menjadi awa'ik. Penghalang-penghalang dia untuk bisa membuka pintu ketaatan. Ya, tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Tapi mau membuka pintu ketaatan ini, banyak awa'ik. Banyak barakallahu fikum penghalang-penghalangnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian beliau barakallahu fikum al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan ucapan ini ada di muqaddimah Ighatsatul Lahafan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fala najata min masayidihi wa makayidihi illa, tidak akan selamat dari jaring-jaringnya iblis dan dari tipu dayanya kecuali yang pertama, bidawamil isti'anati billahi ta'ala. Pertama, dengan selalu meminta bantuan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tidak akan selamat barakallahu fikum dari jebakan-jebakan dan tipu daya sang lawan dan musuh ini illa, kecuali pertama, bidawamil isti'anati billahi ta'ala. Dawamul isti'anah, senantiasa berada dalam usaha meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanah. Wathani yang kedua, watta'arrud li asbabi maradhati. Kita harus mencari tahu sebab-sebab yang kemudian hati kita itu menjadi sakit. Kok manut bawaannya? Tapi ketika diajak kembali kepada al-haq, kok banyak alasannya? Banyak uzur yang diberikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum, harus berusaha yang kedua untuk kemudian mencari sebab-sebab sakitnya hati kita. Jangan dibiarkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita sebutkan ucapan al-imamun Nawawi rahimahullah, penyakit-penyakit hati itu tabluk sampai nahwal arba'in, 40 macam penyakit. 40 macam penyakit. Sedikit apa banyak? Hah? Satu saja seperti yang kita sebutkan di atas, hasad contohnya, akan menggugurkan banyak kebajikan dari diri kita. Hasad saja barakallahu fikum. Satu dari penyakit-penyakit hati, hasad rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Akan menggugurkan berbagai macam bentuk kebajikan yang kita miliki. Memang hadis yang menjelaskan. Wa iyyakum al-hasad fa innal hasada ta'kulul hasana kama ta'kulu an-narul khatab. Hadisnya dhaif. Rahimani wa rahimakumullah. Namun penyakit ini berdampak yang sangat-sangat rahimani wa rahimakumullah jami'an. termasuk orang yang berhasil dari tipu dayanya setan, dia tahu dari mana pintu hasad ini datang pada dirinya. Dia segera menutupnya, barakallahu fikum. Qala ba'du ulama as-salafi rahimahumullah, min fikhil abdi, termasuk dari kefakihan seseorang, ilmunya seseorang, berbarokah, barakallahu fikum, ayya'rifa nazaghati syaitan min indi nafsihi. Termasuk dari kefakihan seseorang hamba, ilmunya seorang hamba, dia menyadari dan dia tahu dari mana syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri. Dari mana syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini termasuk barakallahu fikum dari kefakihan seorang hamba. Rahimani wa rahimakumullah. Dia menyadari dan mengetahui dari mana syaitan akan menggelincirkan dirinya sendiri. Terkadang kan lalai kita. Ini juga syaitan. Min habailihi wa masayidihi wa makayidihi. Di saat kita dijadikan lalai. Ketika menemukan sampai terkait dengan persoalan hasad, rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di tengah sahabatnya, rahimani wa rahimakumullah, akan datang ke tengah kalian seseorang menjadi penduduk surga. Datang orang yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Hari keberikutnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengatakan akan datang ke tengah kalian penduduk surga. Datang lagi orang yang disebutkan kemari. Ketiga kalinya akan datang ke tengah kalian seseorang yang menjadi penduduk surga. Datang orang yang kemarin, barakallahu fikum, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ingin tahu amalan yang lebih dari orang ini. Sampai kemudian dia mencari dalih untuk bisa bermalam padanya. Dalihnya adalah ada sesuatu kesenggangan antara dirinya dengan bapaknya. Bermalamlah dia. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As tidak menemukan keanehan pada orang ini dari amalan-amalan. Artinya lebih dari yang dilakukan. Setelah itu Abdullah ibnu Amr bercerita, sesungguhnya saya tidak punya masalah, cuma saya ingin mengerti apa yang engkau lakukan. Karena Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mengatakan demikian tentang diri engkau. Orang tersebut menjawab dengan jujur, saya tidak memiliki amalan yang lebih kecuali apa yang kau saksikan. Pergilah Abdullah ibnu Amr. Lalu setelah itu dipanggil. Namun, saya tidak pernah memiliki hasad kepada siapapun. Kata Abdullah ibnu Amr, inilah dia. Inilah dia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu poin besar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangankan 40 penyakitnya ada, satu saja akan membahayakan diri kita dan langkah kita menuju Allahu Azza wa Jal. Termasuk dari kefakihan seorang hamba, dia sadar dan mengetahui dari sisi mana syaitan akan datang merayu dan menggoda dia. Hafizani wa hafizakumullah. Wa tsalits, yang ketiga. termasuk barakallahu fikum yang akan bisa melepaskan belenggu hidup ini dari tipu daya muslihat syaitan, iltija'ul qalbi ilaihi, kembalinya dan kita sandarkan hati kita ini ilaihi, kepada Allah Azza wa Jal. Kita larikan barakallahu fikum. Maksudnya semua yang terkait dengan amalan-amalan hati, jangan sampai lari kepada selain Allah Jalla Subhanahu. Harapan kita, amalan hati, rasa cinta kita, amalan hati, tawakalnya kita, amalan hati, takutnya kita, amalan hati, khusyuknya kita, amalan hati, semuanya kita arahkan kepada Allah Jalla Subhanahu. Menampakkan iftiqaruna, kebutuhan kita yang sangat kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan yang kedua, menampakkan lah batiniah kita ini, al-khusyu'u amamah, kekhusyuan di hadapan Allah Azza wa Jal. Bila dua hal ini ada pada diri seseorang, dia barakallahu fikum, iftikar mewujudkan rasa butuhnya kepada Allah, dan yang kedua, dia menampakkan kehusuan batiniahnya di hadapan Allah Jalla wa'ala, akan terwujud padanya ghaniyan bila mali, wa'azizan bila ashiratin, wa mahabatan bila sultani. Bila dua ini terwujud, dia akan menjadi kaya tanpa harta, akan menjadi aziz, mulia dengan tanpa adanya saudara-saudara terhormat barakallahu fikum, dan akan menjadi mahaba, memiliki wibawa, kendatipun dia tidak memiliki kekuasaan. Bila dua hal ini terwujud pada diri seseorang, menampakkan iftiqaruhu ilallahi azza wa jal, bahwa dirinya fakir kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan yang kedua, barakallahu fikum, khusyu'ul qalb, kekhusyuan hatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia akan menjadi ghaniyan bila malin, wa azizan bila ashiratin, wa mahaban bila sultani. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, termasuk dari hal yang akan membantu selamatnya kita dari tipu dayanya, iqbaluhu alaihi fi harakatihi wa sakanatihi, menghadap kepada Allah Jalla Subhanahu di dalam geraknya dia atau diamnya dia. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Ini adalah pintu-pintu untuk kemudian menyetop. Jangan sampai tipu daya itu mengenai kita, barakallahu fikum. Semuanya ini gambaran dari kedekatan seseorang hamba kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul, apabila seseorang dekat dengan Allah Jalla wa'ala, lawan ini menjauh. Musuh kita ini barakallahu fikum menjauh. Di saat seseorang hamba itu dekat dengan Allah Jalla Subhanahu. Kenapa barakallahu fikum? Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa'ala, orang yang tadi gambarannya dekat dengan Allah Jalla subhanah. Dalam surat Al-Hijr ayat 42, Allah Jalla wa'ala mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, anda itu enggak punya kekuasaan atas mereka. Inna ibadi laisa alaika laisa laka alaihim sultan. Anda enggak punya kekuasaan atas hamba-hambaku, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Di saat seseorang hamba itu dengan lahiriah dan batiniahnya menuju Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang akan menjadi pembantu dan penopang, penolong untuk lepas dari habail wa masaid, dari jebakan jaringan iblis laknatullah alaih dan tipu dayanya, at-tahakkuk bidhullil ubudiyyati, yaitu benar-benar merealisasikan kehinaan diri melalui pintu ubudiyah kepada Allah Jalla subhanahu, melalui barakallahu fikum pintu penghambaan dan penghinaan diri melalui ibadah kepada Allah Jalla subhanahu. Bila seseorang muslim dan muslimah telah memasuki kiat-kiat seperti ini, kata beliau, akan masuk dalam jaminan Allah. Surat Al-Hijr 42 tadi, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, anda tidak memiliki kemampuan dan kekuatan menguasai mereka, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ini terkait barakallahu fikum tentang langkah-langkah syaitan. Berarti setiap keluar dan ucapan yang keluar dari syaitan, gerakan yang keluar dari syaitan, itu akan bisa menjadi fitnah barakallahu fikum terhadap dua jenis hati. Yang pertama adalah hati yang qasiyah, hati barakallahu fikum yang sudah membatu, dengan istilah lain mati. Yang kedua adalah hati yang memang telah berpenyakit, barakallahu fikum. Di hadapan kedua hati inilah rayuan gombal dari syaitan akan berbahaya, barakallahu fikum. Namun di hadapan hati yang mukhbit, salim, hai, hidup, tidak akan berguna, barakallahu fikum, dan tidak akan membahayakan, madamatis samawat wal ar, selama langit dan bumi itu masih ada, rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan ayat ini, surat Al-Hajj ayat 53, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah lebih jauh menjelaskan bahwa lamma kana al-qalb yusafu bil hayati wa diddiha inqasama bihasabi dhalika ila ahwalin thalatha. Di saat hati itu disifati dengan dua sifat, hidup dan mati, maka berdasarkan ini hati itu memiliki tiga kondisi. Kondisi yang pertama, qalbun sahihun. Qalbun sahihun, yaitu hati yang sehat, yaitu hati yang salim, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentangnya, yauma la yanfa'u malun wala banun, terus illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari tidak berguna lagi harta dan anak, tidak bermanfaat, barakallahu fikum, kecuali orang yang datang menghadap Allah Jalla wa Ala dengan hati yang salim. Sekarang apa yang dimaksud dengan hati yang salim? Ini yang mungkin perlu kita ketahui, barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan hati yang salim, wa qad ikhtalafa ibaratun nas fi makna al-qalbi salim, telah terjadi perbedaan ungkapan-ungkapan tentang definisi hati yang salim, hati yang selamat. Wal amrul jami' lidzalik. Namun kesimpulan yang mengerucut padanya semua definisi, yaitu alladhi qad salima min kulli syahwatin. Satu, tukhalifu amrallahi wa nahyah. Hati yang selamat dari kekuatan syahwat, gejolak syahwat untuk menyelisihi perintah Allahu Jalla wa Ala dan larangannya. Ini satu. Yaitu hati yang selamat dari gejolak syahwat untuk menyelisihi perintah Allahu Jalla wa Ala dan larangannya. Yang kedua, wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Hati yang selamat dari segala hembusan syubhat yang akan menodai dan menolak berita-berita dari Allah Azza wa Jalla. Fasalima min ubudiyati ma siwahu. Hati yang selamat itu adalah hati yang lepas dan selamat dari penghambaan diri kepada selain Allah Jalla Subhanah. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi. Selamat dari berhukum kepada selain Rasul alaihi salatu wassalam. Fasalima fi mahabbatillahi ma'a tahkimihi li rasulihi fi khawfihi wa raja'ihi wa tawakkulihi alaihi. Kata beliau al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, yaitu hati yang selamat dalam menerapkan cinta kepada Allah Jalla wa'ala, dan selamat di dalam mengembalikan semua urusannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Baik dalam hal rasa takutnya kepada Allah Jalla subhanah, harapannya, tawakkalnya, wal inaba ilaihi, kembalinya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Wadzillulah, wadzillah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Wa ithari marzati. Dan mengutamakan ridhonya Allah Jalla subhanah. Fi kulli halin, dalam semua keadaan, yang ada adalah mengejar dan mencari ridhonya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, gambaran hati yang salim. Kayaknya kita ini semuanya berpenyakit hatinya. Ya Bahisha. Subhanallah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wattaba'ut min sakhatihi bikulli tariqin. Menjauhkan diri dari murkanya dengan semua cara dan langkah yang tentu diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Wa hadha huwa haqiqatul ubudiyyati allati la tasluhu illa lillahi wahdah. Inilah dia hakikat penghambaan diri kepada Allah yang tidak boleh untuk diberikan dan diarahkan melainkan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Kita mengerti definisi hati yang sehat itu. Untuk kemudian melakukan koreksian, kita ini berada di mana sih? Hati kita ini barakallahu fikum. Tahu kita langkah dan bentuk serta sifat hati yang sehat. Kita berusaha melangkah menujunya. Kalau kita tahu hati kita ini berpenyakit. Kalau ternyata kita benar berada di atas yang sehat, kita terus pertahankan kesehatannya barakallahu fikum. Karena untuk mengobatinya karena sakit, itu lebih barakallahu fikum berat dan sulit. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kondisi hati yang salim, yang sehat barakallahu fikum. Kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya kepada kita. Thanian yang kedua. Al-qalbul majid. Hati yang mati. Membatu. Keras barakallahu fikum. Alladhi la hayata bihi fa huwa la ya'rifu rabbah wa la ya'buduhu bi amri wa ma yuhibbuhu wa yardah. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak ada kehidupan padanya. Hati yang tidak mengenal Rabb-nya. Tidak beribadah kepada Allah dengan perintah-Nya. Tidak pula beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan segala yang dicintai dan diridhai-Nya. Yang ada pada kehidupan orang ini. Bal huwa waqifun baina shahawati ma'a shahawatihi waladzatihi walau kana fiha sakhatu rabbih wa ghadabih sakhatu rabbih wa ghadabu. Kata beliau, orang yang kondisinya seperti ini, hidupnya selalu bersama syahwatnya. Mengejar kelezatan-kelezatan dalam hidupnya. Walaupun dalam kelezatan itu ada murka dan marahnya Allah Jalla wa'ala. Tidak akan dipedulikan. Maka dari sinilah barakallahu fikum, banyak ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan dan memberitahukan, sangat-sangat memungkinkan manusia itu berubah bangsanya menjadi binatang. Dari sisi ini, yang tidak mungkin binatang itu bisa berubah menjadi manusia, sifatnya yang kita maksudkan. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya'kulun wa yatamatta'un kama yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum. Mereka di dunia ini cuma taunya bernikmat-nikmat. Makannya bagikan binatang. Kata Allah Jalla wa'ala, tempat kembali mereka adalah neraka, kata Allah Jalla wa'ala. Inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Tiadalah mereka itu melainkan seperti binatang-binatang, bahkan lebih jelek langkahnya dari binatang ternak. Siapa yang disifati ini? Manusia apa binatang? Manusia barakallahu fikum. Ulaika kal an'ami, terus balhum adhal. Mereka-mereka itu, kata Allah Jalla wa'ala, lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ula'ika kal an'ami balhum adhal. Punya hati tidak kemudian dipakai berfikir barakallahu fikum. Lah terus, kok hati dipakai berfikir? Dibicarakan oleh para ulama, akal itu di mana? Akal itu di mukh ini? Atau akal itu di dalam qalb? Dirojihkan barakallahu fikum bahwa al-aqlu fil qalbi, akal itu ada di dalam barakallahu fikum al-qalb itu. Lalu apa fungsinya al-mukh ini? Mukh ini otak kecil ya. Apa fungsinya? Kata mereka itu imtidad, yaitu peluasan dan pelebaran guna apa yang ada di dalam hati itu sendiri, akal kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penggunaan selebar-lebarnya fungsi akal yang ada di dalam hati tersaring ke mukh ini, ke otak kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi qaulul muhaqqiqin, kata para ulama, bahwa al-aqlu fil qalbi, akal itu ada di dalam hati rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan barakallahu fikum berdasarkan ayat yang kita sebutkan. Allahu azza wa jalla telah memfonis dan menghukumi ada jenis-jenis manusia hidupnya bagaikan binatang ternak. Tidak ada ayat satu nas yang berbicara kalau ada binatang seperti manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia gambarannya. Orang yang hidup di bergelimangan dalam syahwatnya, dalam kelezatan hidup dunia, tidak mengenal Rabb-nya, tidak mau patuh dan tunduk terhadap perintah-Nya, tidak ada gerakan di dalam hidupnya untuk mengejar cinta dan ridhonya Allah Jalla Subhanah. Fahuwa la yubali, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dia tidak peduli. Idza faza bi syahwatihi wa hadhihi radiya rabbuhu am sakhita. Dia tidak mempedulikan. Yang jelas dia sudah menang, bisa mewujudkan keinginan syahwatnya dan meraih apa yang dia inginkan walaupun Rabbnya itu marah dan murka padanya. Tidak peduli, barakallahu fikum. Fahuwa muta'abbidun li ghairillahi. Orang yang seperti inilah dalam posisi penghambaan diri kepada selain Allah. Hubban wa khaufan wa raja'an wa ridhan wa sakhat wa ta'dhiman wa dhillah. Cintanya, rasa takutnya, berharapnya, ridhonya, marahnya, memuliakan dirinya, memuliakan dan juga merendahkan dirinya. Tidak ada terkait dengan Allah Jalla Subhanahu. Sama sekali tidak hormat kepada Allah. In ahabba, yang ada adalah ahabba li hawa. Kalau dia cinta, cinta karena hawa nafsu. Wa in abghadha, abghadha li hawa. Kalau dia marah, marahnya karena hawa nafsu. Wa in a'ta, a'ta li hawa. Wa in mana'a, mana'a li hawa. Kalau dia memberi, ya karena hawa nafsunya. Kalau dia tidak memberi, juga karena hawa nafsunya. Orang seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fahawahu athirun indahu ahabu ilaihi min ridha maulah. Hawa nafsunya yang dia lebih kedepankan daripada dan lebih ia cintai daripada ridhonya Allahu Jalla Subhanahu. Hawa nafsu imamnya. Wasyahwatu qa'iduhu, dan syahwat yang menjadi pemandunya. Wal jahlu sa'iquhu, dan kejahilan, kebodohan yang menjadi barakallahu fikum sopirnya. Apa bahasa kerennya sopir? Apa? Drivernya. Wal ghaflatu markabu, yang jadi kendaraannya itu kelalaian. Allahu Akbar. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hawa nafsu wal hawa imamuhu wasyahwatu qa'iduhu wal jahlu sa'iquhu wal ghaflatu markabuhu. Hawa nafsu yang menjadi imamnya, syahwat yang menjadi pemandunya, guide-nya, kemudian kejahilan yang menjadi drivernya, serta ghaflah kelalaian yang menjadi tunggangannya. Allahu Akbar. Ini gambaran tentang hati yang mayyit. Sekarang yang ketiga. Al-qalbul maridu. Hati barakallahu fikum yang berpenyakit. Qalbun lahu hayatun wabihi illatun. Hati yang punya sifat kehidupan, tetapi ada penyakitnya. Falahu maddatani tamudduhu hadhihi marrah wa hadhihi ukhra. Ada dua unsur padanya. Ada dua barakallahu fikum bahan pada hati yang berpenyakit ini. Terkadang ini menariknya di saat yang lain yang itu menariknya. Kehidupan sehat tiba-tiba sakit. Ini barakallahu fikum kondisi hati yang jenis ketiga ini. Lalu mana yang berkuasa sekarang? Wa huwa lima ghalaba alaihi min huma. Yang menang adalah yang lebih dominan pada dirinya. Di dalam hati yang jenis ketiga ini ada cinta kepada Allah Jalla Subhanahu. Fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wat tawakkuli alaih ma huwa maddatu hayati. Di dalam hati yang berpenyakit ini ada cinta kepada Allah, ada iman kepada Allah Jalla wa Ala, ada keikhlasan padanya, ada tawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini menjadi bahan hidupnya hati itu. Wa fihi, dan di dalamnya barakallahu fikum min mahabbati syahawati wa itharil hirsi ala tahsiliha. Di dalam hati itu juga barakallahu fikum yang berpenyakit maksudnya. Ada cinta kepada syahwat. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian memompa semangat untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan syahwatnya. Wal hasad, ada padanya hasad. Wal kibr, ada padanya sifat sombong. Wal ujub, wa hubbil ulu, cinta untuk menjadi orang yang paling tinggi, paling terdepan, cinta menjadi orang yang paling atas dan tersohor masyhur. Wa hubbul fasad fil ardi, dan senang kerusakan barakallahu fikum di muka bumi ini. Birriyasati, dengan sebuah kepemimpinan barakallahu fikum. Inilah yang menjadi maddatu halakihi wa atabih, menjadi bahan untuk kemudian menjurus kepada kehancuran dan kebinasaan. Penyakit-penyakit ini, penyakit syahwat, padanya hasad wal iyadzu billah, padanya kibir sifat sombong, ada pada dirinya ujub, ada pada dirinya cinta al-ulu, cinta barakallahu fikum ketinggian rahimani wa rahimakumullah, derajat dan posisi. Yang kemudian disusul dengan cinta untuk melakukan kerusakan. Bikin masalah saja. Di mana dia berada, bikin problem barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Iya. Kalau saja teman kita di mana-mana membikin problem, masalah, kan aib. Dalam perjalanan dakwatus sunnah, bagaimana kalau dia sebagai seorang guru dan ustaz? Nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah melindungi ahlus sunnati wal jamaah darinya. Maka di situ nuktatun muhimmah. Wasiat ulama-ulama kita barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah. Dimanapun mereka berada. Mereka butuh kepada seorang murabbi. Tidak hanya butuh kepada seorang muallim. Butuh kepada seorang muallim dan murabbi. Jangan sampai seseorang merasa puas. Wah, dia hebat. Menyampaikan ilmu. Gampang untuk dicerna. Kalau tidak bisa menjadi murabbi, akan banyak problem barakallahu fikum di tengah jalan. Sehingga Nabi Yuna alaihi salatu wassalam tidak hanya allama ashabah, tidak hanya mengajarkan wahyu kepada sahabatnya, namun beliau rabbahum, mereka mendidik para sahabatnya rahimani wa rahimakumullah dalam amal melalui barakallahu fikum perilaku hidup bersama rahimani wa rahimakumullah. Imamul anbiya wa imamul rusul duduk melingkar sama sahabatnya. Tidak ada yang memisahkan dirinya barakallahu fikum bila hidup bersama mereka. Sejalan. Menanggung nasib bersama barakallahu fikum. Sehingga wasiat ulama'una adalah alim wa rabbi. Mengajar anda. Dan berikan tarbiyah barakallahu fikum. Maka pintu tarbiyah ini adalah engkau tampil menjadi qudwatan hasanah. Tampil menjadi suri tauladan yang baik. Anda berkata, anda juga yang berbuat. Anda yang memerintahkan, anda juga yang mengerjakannya. Anda yang melarang, anda juga yang meninggalkannya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka kita melihat barakallahu fikum. Keberhasilan pendidikan melalui tarbiyatun nubuwah. Karena ini rahimani wa rahimakumullah. Wa ahlus sunnati wal jamaah. Dimanapun mereka berada. Butuh seorang guru. Dan butuh seorang murabbi barakallahu fikum. Sehingga jadi. Jadikan diri kita ini sebagai guru terhadap istri kita dan sebagai murabbi terhadapnya. Di hadapan anak-anak kita, kita sebagai guru di hadapannya juga sebagai murabbi terhadap mereka. Begitu juga terhadap murid-murid kita. Kita sebagai guru dan juga sebagai murabbi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesuatu yang amat sangat penting saya ingatkan. Karena wasiat barakallahu fikum ulama kita di masa fitan. Ini dia rahimani wa rahimakumullah. Alim wa rabbi. Ajari mereka ilmu. Kemudian didik mereka barakallahu fikum. Didik di atas kehidupan nubuwah. Dan didik pula di atas kehidupan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kita mengerti bagaimana asar dan perjalanan hidup salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika menghadapi kebidaahan, betapa kerasnya mereka untuk memperingatkan kebidaahan barakallahu fikum. Begitu juga terhadap ahlul bida'i. Betapa kerasnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seorang da'i ilallah wal murabdi. harus membimbing umat ini di atas jalan salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan sampai yang ini merupakan bagian dari ilmu di dalam agama, sikap keras dan tegas terhadap ahlul ahwa'i wal bidah, lalu kemudian kita lemahkan semangat ahlus sunnati wal jamaah dengan berbagai dalil dan alasan. Tidak boleh yang melakukan tahdir ini termaktub di dalam kitab-kitab ha'ula'in nas, buku-buku mereka. Tidak ada yang melakukan tahdir ini kecuali alim ulama. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Mungkin kita akan mengatakan, aduhai betapa indahnya nasihat yang menelurkan, barakallahu fikum, kata ini, disodorkan sebuah pertanyaan oleh alim yang lain, oleh alim ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimana pendapat Anda di sebuah daerah yang ada talibul ilm? Apa jawaban Anda? Dia mengatakan, wahai sang doktor, apa kata Anda jikalau di sebuah daerah yang ada adalah talibul ilmi, tidak ada ulama yang dimaksud dengan syarat dan gambaran yang mungkin sulit untuk didapatkan di masa immatus salaf, gambaran ulama yang dimaksud oleh dakat doktor. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ada adalah talibul ilm, tidak ada alim ulama. Sementara kesyirikan, kebidaahan berkembang di tempat itu. Apa yang Anda katakan? Apakah talibul ilm itu diam atau memperingatkan umat dari bahaya? Mesti Anda akan menjawab, tidak boleh diam. Dia akan menyelisihi fatwanya bahwa, barakallahu fikum, tahdzir wal hajar itu haknya ulama. Rahimani wa rahimakumullah. Akan menyelisih, kita akan disuruh diam dari banyak kemungkaran karena ulama belum mentahdzir di Banjarmasin ini. Nunggu dulu fatwanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, man ra'a minkum munkaran, terus, falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fabi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Kita disuruh oleh Allah azza wa jalla, siapa saja yang melihat kemungkaran, ingkari. Allahu Jalla wa'ala yang menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Yang kedua, termasuk barakallahu fikum yang diangkat-angkat ke permukaan, termasuk dari hikmah al-hajr itu, wat-tahdhir itu, rujuknya, kembalinya orang tersebut kepada al-haq. Kalau tidak bisa kembali atau tidak mau kembali, Anda jangan memilih langkah yang ini. Masya Allah. Maka para ulama berbicara, barakallahu fikum, ilmu al-hajr wa tahdhir adalah al-ilm, ilmu al-kitab wa sunnah awalan pertama. Hikmah wa maqasiduh, dan tujuan dari diletakkan ilmu tahdhir wal-hajr ini, ada lima maqasid, ada lima tujuan. Tujuan yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi azza wa jal, merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah jalla subhanahu melalui ilmu al-hajr wa tahdhir. Agar jangan sampai salah, barakallahu fikum. kita memahami ini adalah ilmu di dalam agama. Maka di saat seseorang menerapkannya, maka dia mewujudkan tahqiqul ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Menerapkan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang memerintahkan dia untuk memperingatkan dari kebid'ahan dan memperingatkan orang dari pelaku kebid'ahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wasani yang kedua, tahqiqul wala'i wal bara'i. Merealisasikan loyalitas kita dan barok kita melalui langkah al-hajr wa tahdir. Tadi kita menyebutkan ini termasuk dari ilmu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan di atasnya salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in berjalan melangkah. Barakallahu fikum. Tahqiqul ubudiyyati lillah, tahqiqu al-wala wal-bara. Yang keempat, an-nushu lil-muslimin. Menasihatkan. Barakallahu fikum kaum muslimin. Yang keempat, himayatu hadad-din. Menjaga dan melindungi serta memelihara agama ini. Barakallahu fikum. Wal khamis, di antara maqasiduhu, rujuk. Yang terakhir, kembalinya orang yang salah ini kepada al-haq. Kembalinya orang yang salah ini kepada al-haq. Barakallahu fikum. Ini maqasidu ilmu ini. Barakallahu fikum. Kembalinya orang yang salah kepada al-haq. Kalau ternyata tidak kembali, nah disinilah dia yang tadi syubhat terkait dengan ilmu yang kita sudah sebutkan maqasiduhu. Mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah. Kedua, mewujudkan tahqiq, mewujudkan al-wala wal-bara. Nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Himayah, melindungi dan menjaga syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah kembalinya yang salah ini kepada al-haq. Kita diajak kepada maqasid yang kelima. Kalau dia tidak mau kembali karena langkah kita ini, memperingatkan ini, jangan cara yang ini. Barakallahu fikum. Berarti ini tidak tepat. Kan tadi sudah disebutkan empat maqasid. Yang terakhir, kembalinya dia kepada al-haq. Kalau dia kembali dengan ilmu yang kita terapkan ini, kepada al-haq, itulah yang diharapkan. Kalau sekiranya dia tidak mau kembali, fala yalumanna illa nafsa. Tidak akan terhinakan kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Kalau dia kembali kepada al-haq, itulah yang diharapkan. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau dia tidak mau kembali kepada al-haq, maka janganlah dia mencela dan aib itu akan menimpa dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ini adalah hal-hal. Barakallahu fikum. Yang bila dibiarkan kalimat-kalimat yang mengandung syubhat seperti ini, yang punya penyakit hati yang terus dalam penyakitnya. Yang sesat barakallahu fikum akan berada di dalam kesesatannya. Masya Allah. Terkena dengan apa yang antum kasih? Pencur barakallahu fikum. Kita langsungkan barakallahu fikum. Ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Termasuk dari perkara yang itu merupakan gambaran dari penyakit hati. Yang berujung kepada barakallahu fikum kebinasaan dan kehancuran. Yaitu al-ujub wa hubbul ulu wal fasad fil ardh. Yaitu adanya sikap ujub barakallahu fikum pada diri kita. Dan senang dan suka untuk menjadi orang ulu. Tinggi. Menjadi orang yang terdepan barakallahu fikum. Kita melihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa ucapan ulama us-sunnah. Terkait dengan ngerinya keinginan untuk tampil ke depan. Karena ini penyakit yang harus kita kupas barakallahu fikum. Kita belajar min ulama ina. Untuk bisa kemudian kita memperoleh obat barakallahu fikum. Di antara sebab-sebab. Penyakit yang berbahaya ini akibatnya. Cinta ketinggian dan cinta menjadi orang yang terdepan di atas akan berdampak sangat negatif rahimani wa rahimakumullah dalam perjalanan kita bersama al-haq. Dibawakan di dalam sebuah risalah. Asbab tamadil mar'i fil batil ba'da bayanihilah. Sebab-sebab seseorang itu terus-menerus di atas kebatilan. Setelah datang kepadanya bayan, penjelasan barakallahu fikum tentang kebatilan yang ada pada dirinya. Mungkin ada dari sanak famili kita, teman kita barakallahu fikum. Kok kita melihat dan menemukan betapa beratnya dia untuk kembali dan rujuk kepada al-haq. Di sini ada beberapa sebabnya yang disebutkan. Yang paling besar adalah terkait dengan adanya penyakit yang ada di dalam hati kita. Yaitu al-ujub. Adanya sifat ujub. Dan adanya barakallahu fikum hubbul ulu. Wa asbabut tamadi fil batil ba'da bayanihi adidatun minha. Sebab berani dan terus menerusnya seseorang di atas kebatilan. Setelah datang penjelasan barakallahu fikum. Itu banyak sekali. Di antaranya adalah hubbus sultati wat tasaddur. Cinta kekuasaan. Cinta menjadi orang yang terdepan. Ya. saya nukilkan barakallahu fikum karena faedah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-allamah asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala fil i'tisam. Al-imam al-allamah asy-Syatibi rahimahullah berkata di dalam kitab al-i'tisam, akhirul asyai nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasattur. Sesuatu yang paling terakhir keluar, tercabut, menghilang dari hati-hati orang saleh, dari hati orang-orang saleh rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan orang toleh loh, orang jelek bukan. Bukan orang jahat. Beliau menyebutkan al-Imam Syatibi rahimahullah, akhir yang akan tercabut lepas dari hatinya orang-orang saleh, hubbus sultati wat tasaddur. Cinta kekuasaan dan cinta untuk menjadi orang terdepan, barakallahu fikum. Siapa tahu kalau kita bertemu, berjumpa dengan hal ini, kita sadar. Ada teman kita, kita tahu penyakitnya. Semoga kita diberikan peluang untuk bisa mengobatinya kalau dia sakit dan kita sembuh. Sudah kita sebutkan ucapan Ibrahim bin Adham rahimahullah, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrah. Tidak akan jujur seseorang kepada Allah Jalla wa'ala kalau dia menyukai dan menyenangi ketersohoran, ingin masyhur, ingin menjadi orang yang paling di depan, di atas. Ini ucapan barakallahu fikum ulama una rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Abu Nu'aim di dalam Jami' Bayanil Ilm, wallahi demi Allah, ma halaka man halak illa bihubbir ri'asa. Demi Allah, kata beliau, tidaklah binasa orang yang binasa melainkan karena cinta ri'asa, kedudukan, posisi. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahi demi Allah, ma halaka man halaka illa bihubbir ri'asa. Tiadalah kebinasaan orang-orang yang binasa melainkan barakallahu fikum cinta terhadap kedudukan dan posisi. Mungkin kita, apa mungkin ya, ada ahlus sunnah wal jamaah yang sabar dulu belajar ilmu, yang tekun. Kok begitu? Ya, cinta hal ini ada. Yang namanya penyakit itu kan gak pandang bulu. Dulu sehat, sesoknya sakit. Tahun, 2 tahun, 3 tahun yang silam, dia sehat. Lalu kemudian sekian tahun berikutnya dijangkiti oleh penyakit. Bisa karena ada pada dirinya bibit-bibitnya, lalu kemudian tumbuh, berkembang, subur. Ada pula karena pengaruh dari teman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, terkait dengan diri kita ini, kita harus benar-benar mawas diri dan su'udzon pada diri. Terkait dengan teman, kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk pintar-pintar mencari teman di dalam hidup ini. Kita harus mencari teman yang bisa membantu mengingatkan kita, menasehatkan kita, menegur sapa kita di saat kita salah dan keliru, terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Ada pelanggaran yang kita lakukan, dia tampil untuk mengingatkan dan menasihati kita rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau salah kita memilih teman, tidak hanya berdampak pada perilaku dalam pertemanan, tetapi akan berdampak pula pada agama kita. Allahu Jalla wa'ala mengingatkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, wasbir nafsaka ma'alladina yadu'una rabbahum. Sabarkan dirimu terhadap atau bersama orang-orang fukara masakin yang mereka itu di siang hari dan di sore harinya berdoa, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi. Yang tidak mereka harapkan kecuali wajah dari Allah Jalla wa'ala. Nabi kita, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyabarkan dirinya bersama mereka-mereka rahimani wa rahimakumullah. Wahid barakallahu fikum, di negeri kita NTB, ada orang tua syebeh datang mengeluh melapor. Karena hadar rajul da'iha ula innas ya'ni. Barakallahu fikum. Dia memandang, menimbang orang kaya, orang miskin, orang yang berduit, orang yang tak punya duit. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang yang berduit, barakallahu fikum, punya harta benda kekayaan, wah, dia dengan bagaimana usahanya dia untuk mendatangi orang ini, barakallahu fikum, siap dia datang. Tapi kalau sang fakir dan fukara itu mengundang, banyak alasan. Banyak, barakallahu fikum, liku-liku alasan. Sampai tersinggung orang ini. Kenapa kok kita yang mungkin karena fakir enggak punya apa-apa, kalau dihidangkan makanannya, pada suatu ketika ada yang enggak punya, enggak sesuai dengan selera, disuruh, tolong belikan kita. Ya dengan duitnya sendiri ya. Tapi menampakkan akhlak yang seperti itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian dhaka miskin datang mengeluh, barakallahu fikum, tentang masa si Rasul alaihi salatu wassalam begitu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan kata Allah Jalla wa'ala, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbakum bilghadati wal'ashi. Harus dipukul rata sama. Mereka ini adalah pejuang-pejuang, barakallahu fikum, yang kemudian punya posisi dan kedudukan di hati seorang da'i ilallah. Dia berjuang dengan pikiran, tenaga, karena itulah yang dia mampu. Kalau ini yang engkau anggap kecil, kalau ini yang engkau anggap rendah dan hina, engkau singkirkan, rahimani wa rahimakumullah. di sana syaitan akan bermain. Barakallahu fikum. Coba kita melihat. Kalau secara akal dalam perjuangan dakwah di awal-awal, kalau Allah menunjukkan, tapi Allah tidak menginginkan hal itu, menunjukkan para penggede-penggede kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, selesai urusan. Santai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diberikan petunjuk adalah fuqara masakin dari kalangan budak rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian dengan mereka lah Allahu jalla wa ala kuatkan barakallahu fikum Islam ini rahimani wa rahimakumullah. Yang kaya tidak merendahkan yang miskin, tidak kemudian terjadi barakallahu fikum pisah, perbedaan yang jauh, tidak, sama-sama berjuang untuk agama Allah. Allah tidak menuntut kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan dan kesanggupan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Qala Abu Nu'aim rahimahullah, wallahi ma halaka man halak illa bihubbir riyasah. Sangat berbahaya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan saya dan segenap ikhwani dan akhwati dari penyakit yang berbahaya ini. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara sebab yang besar seseorang itu sulit untuk kembali kepada al-haq di saat jelas dan terang padanya al-haq. Barakallahu fikum. Al-istikbaru wal-iba'u an qabulil haqqi. Adanya sifat keangkuhan dan kesombongan untuk menerima al-haq, mengambil dan menyambut al-haq rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita nukilkan ucapan al-imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Laisal aqilu alladhi ya'riful khaira wasyarra, wa innamal aqilu alladhi idha ru'al khaira taba'a wa idha ru'al syarra jtanabah. Dalam kitab al-Hilya. Kata al-imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, bukan orang yang cerdas dan pintar itu adalah orang yang mengetahui kebaikan dan kejelekan. Bukan. Tetapi yang dikatakan cerdas dan pintar, orang berakal barakallahu fikum, yaitu apabila dia menemukan al-khair al-haq, dia ikuti al-haq. Dan apabila dia melihat kejelekan, dia meninggalkannya dan menjauhinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penyakit barakallahu fikum yang disebutkan tadi, tidak mau menerima al-haq, mengentengkan dan meremehkan orang lain, ini amat sangat sejoli persahabatannya sifat ini dengan sifat ujub. Kalau sudah seseorang ingin tampil, ingin terdepan, di sana ada istikbar masuk sombong. Ada juga padanya ujub. Dialah yang berbuat. Dialah, dialah, dialah, dialah, dan seterusnya. Al-ujub rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, alamatul jahli thalathatun. Tanda kebodohan pada diri. Kalau tadi Ibnu Uyainah menyebutkan tanda orang cerdas itu, ini dia. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan alamatul jahli thalatha. Tanda kebodohan, tanda kejahilan itu ada tiga. Yang pertama, al-ujubu, yaitu ujub, rasa bangga pada dirinya. Loh, kok dikatakan bodoh ya? Dia banyak atau mungkin hafidul Quran atau banyak hadis yang dihafalnya. Tapi kalau punya penyakit seperti ini, rasa bangga diri barakallahu fikum, ternyata kata Abu Darda itu tanda kebodohan. Jahil. Semestinya kan ilmu yang dikaji dan didalami menjadikan dirinya tawadhu rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat perjalanan ulama sunnah. Jangan jauh-jauh ke belakang. Ulama kita yang ada masih hidup bersama kita. Atau yang sudah meninggal di masa kita sekarang ini. Lihat bagaimana ketawadhuannya rahimani wa rahimakumullah. Syekhuna Mukbir rahimahullah. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Bagaimana barakallahu fikum ketawadduan beliau. Kezuhudan beliau barakallahu fikum. Ibnu Bas rahimahullah. Muhammad ibnu Salih al-Uthaymi. Al-Muhaddith barakallahu fikum fi hadal asr, kata ulama la nazira la, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Lihat sifat ketawadduan mereka barakallahu fikum. Ulama-ulama yang masih hidup di masa sekarang ini. Wa Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Tanya alim ulama yang pernah duduk dan mulazamah bersamanya. Antum akan menemukan bagaimana ketawadduannya barakallahu fikum. Bagaimana kezuhudannya. Dan bagaimana tingkat ketakwaannya kepada Allah Jalla Subhanah. Kedekatannya bersama sunnah Nabi Yuna alaih salatu wassalam. Ulama-ulama kita barakallahu fikum. Maka tanda semestinya kan itu buah daripada ilmu. Tapi karena hati kita ini banyak berpenyakit. Seringkali ujub itu muncul pada diri kita. Barakallahu fikum. Sekarang hilang, besok datang lagi. Hilang, datang lagi. Karena itulah sebuah penyakit. Dua, madah, unsur dan bahan. Yang setiap saat datang rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kathratul mantiki fima la ya'ni. Kathratul mantik fima la ya'ni. Banyak bicara pada persoalan yang tidak berguna. Kathratul mantik fima la ya'ni. Yaitu banyak berbicara pada sesuatu yang tidak berguna. Yang ketiga. Wa ayyanha an syai'in wa ya'ti. Dia melarang sesuatu dan dia mengerjakannya. Ternyata orang bodoh. Barakallahu fikum. Dia melarang dari sesuatu. Dan dia mengerjakannya. Maka orang ini dalam pandangan Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Termasuk orang jahil. Barakallahu fikum. yang mirip. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, al-i'jabu afatul albabi. Al-i'jabu afatul albabi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sikap ujub itu merupakan afat, penyakit orang-orang ulul albab, orang yang punya akal. Penyakit barakallahu fikum. Wa qala ghayruhu, i'jabul mar'i bi nafsihi dalilun ala dha'fi aqlihi. Seseorang ujub pada dirinya itu sebagai dalil dan bukti lemah akal yang dimilikinya. Terakhir saya nukilkan barakallahu fikum sekaligus sebagai penutup. Wa qalu ay ulama ussalam ridwanu alaihim ajma'in, la taral mu'jid illa taliban lirriasati. La taral mu'jid illa taliban lirriasati. Tidaklah engkau menjumpai dan menemukan orang yang ujub melainkan akan menuntut kedudukan dan posisi. Al-mu'jib, orang yang bangga terhadap dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melainkan orang yang talib, itu seiring perjalanannya. Tidaklah Anda melihat dan menyaksikan orang yang punya ujub melainkan dia menuntut kedudukan dan posisi. Barakallahu fikum. Aduhai, betapa bahayanya penyakit hati-hati ini. Baru satu dua saja, sedemikian gudang bahaya. Bagaimana kalau dibongkar arba'in? 40-nya lagi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bisa mengambil contoh. Penyakit asyahawat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis barakallahu fikum kitab Ad-Da'u wad-Dawa'u dengan nama lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Anda bisa bayangkan. Tebeluh kitabnya barakallahu fikum untuk memberikan jawaban. Bahaya seseorang bila dijangkiti oleh penyakit ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala melalui majlis kita ini diberikan berkah. Kita bisa menemukan obat barakallahu fikum dan tahu diri kita ini berpenyakit. Saya dan segenap ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita berusaha melakukan pengobatan, mencari yang terbaik di dalam hidup. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau Anda ingin nilai yang terbaik, sodorkan yang terbaik di dalam hidup ini. Dalam munajat kita kepada Allah Jalla Subhanah, jangan lupa barakallahu fikum hubungan di saat sunyi dan sepi dengan Allahu Jalla wa'ala. Minta obat yang terbaik di dalam segala penyakit yang ada pada diri kita ini. Kalau telah kita menyaksikan dan melihat tentang orang-orang yang tenar dengan ilmunya, ternyata tidak lepas dari penyakit ini barakallahu fikum, yang kemarin mereka masya Allah alim ulama yang menziarahi Indonesia ini, tahunya itu sang alimnya murid al-imam al-muhaddid Syekh Al-Albani rahimahullah, belakangan dikeret rahimani wa rahimakumullah. Rasanya barakallahu fikum melihat kenyataan yang ada, berarti dakwatus salafiyah ini adalah dakwah yang akan menyaring barakallahu fikum siapa yang masuk dalam saringan ini dan siapa yang lolos dan lepas. Allahu jalla wa ala hakimnya. Kalau mungkin dakwah-dakwah yang lain, dakwah hizbiyah wal bid'iyah, mereka yang menghakimi dakwahnya. Orang terkenal pendusta bisa menjadi imam di dalam dakwah mereka. Tetapi di dalam dakwatus sunnah, dakwatus salafiyah, dakwah ini yang menghakimi kita barakallahu fikum. Kata Syekhuna Mukbir rahimahullah, dakwah ini adalah meluncur, jalan terus. Tidak ada kekuatan yang bisa menghadangnya. Mulai dari kekuatan umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ditutup dengan Imamul Anbiya war Rusul, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Tampil jargon-jargon kufar untuk kemudian menghadang dakwah. Mereka tidak sanggup. Bersatu padu dengan kekuatan orang-orang ajam dari Persia dan Romawi, mereka tidak sanggup untuk menghadangnya. Kata Syekhuna Mukbir rahimahullah, dakwah ini terus berjalan terus. Adapun kita adalah orang yang menggantungkan diri untuk berjalan bersama dakwah. Ketinggalan, Anda tidak bisa mengejarnya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disinilah butuhnya keikhlasan di dalam berjalan di atas dakwatullah ya azza wa jalla. Kejujuran barakallahu fikum, kesabaran kita di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi jalla wa ala. Jangan berdusta padanya, hakimnya adalah Allahu jalla wa ala. Allah akan membongkar barakallahu fikum apa yang tersembunyi di dalam batin kita ini. Lambat laun akan muncul di permukaan. Disitulah letaknya as-sidqu, kejujuran di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanahu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.